Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada dars As-salitha asyara, ya, yang ke-13, ya. Ad-darsu as-salitha asyara, pelajaran yang ke-13. Terakhir sampai pada jazmnya fi'il mudhari', ya. Jazm pada fi'il mudhari'. Disebutkan ada 4 huruf yang menjazmkan fi'il mudhari', yakni lam, lamma, lan nahiyah, dan lamul amr. Kemudian sesudah itu juga disebutkan hal lain atau sesuatu yang lain yang menjazmkan fi'il mudhari'. Pada halaman 110, ya, kemarin disebutkan, dicontohkan pada kalimat iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Jadi tafham ini fi'il mudhari' yang majzum. Ya, dia jazmnya disebabkan karena terletak sebagai jawab untuk tolab. Ya, disebutkan di situ waqa'a jawaban li tolabi, terletak sebagai jawab untuk tolab. Ya, jadi fi'il mudhari' ketika terletak sebagai jawab dari tolab, maka dia dijazmkan. Ya, fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Ya, yang dimaksud dengan tolab, ya, di antaranya adalah al-amru wan nahyu. Al-amru perintah, wan nahyu dan larangan. Ini di antara jenis-jenis tolab. Ya, di sana masih ada beberapa jenis tolab yang lain, ya. Insyaallah di lain waktu, ya. Ya, pembahasan di sini untuk sementara ini dulu. Jadi al-amru wan nahyu, ya, amr dan nahi, ya, perintah dan larangan. Ini termasuk at-talab. Nah, ketika fi'il mudhari' terletak sesudah talab, maka atau ketika fi'il mudhari' itu terletak sebagai jawab, sebagai apa? Balasan atau sebagai imbas dari at-talab tersebut, maka fi'il mudhari' itu majzum. Langsung saja melanjutkan pembahasan tamarin tentang hal ini. Tamarin yang pertama, awalan ayin jawab talabi fi kulli jumlatin mimma ya'ti wadbidhu bisyakli. Ayin, tentukan jawab talabi, jawab talab, jawab dari talab, fi kulli jumlatin mimma ya'ti, pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini, wadbidhu bisyakli, dan berilah dia harakat yang tepat, berilah syakal yang tepat padanya. Ya, jadi tentukan mana jawab tolabnya. Contoh yang pertama, ijlis nasma' al-akhbara. Ijlis nasma' al-akhbara, atau kalau bersambung nasma'il akhbara. Ya, untuk menghindari bertemunya dua sukun, dua huruf yang sukun, ya, nasma' al-akhbara menjadi nasma'il akhbara. Yaitu kaidah pengucapan, ya, karena bertemunya dua huruf yang sukun. Tapi secara i'rab, secara nahwu, ya, nasma' itu jazm dengan sukun, ya, nasma'. Ini jawab tolabnya, nasma' fi'il mudhari' yang majzum sebagai jawab talab, ya,